coba melamar gadis. Gadis yang ku lamar janda ku dapat. Jaman edian uang tua rapi perawan perawan ia nak pengin nangis selai amara kau wedi karo mano ¡Gracias!